السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, melalui radio, melalui TV, melalui Facebook, YouTube, atau media sosial lain, para pendengar radio-radio lain, dan juga pemirsa TV manapun, dimanapun Anda berada, juga para netizen melalui akun medsos manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita bisa berjumpa melanjutkan kajian fiqih Al-Asmaul Husna. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas makna Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan At-Tawwaba. Sekarang kita masuki pembahasan tentang nama dan sifat Allah yang lain, yaitu Al-Ali, Al-A'la, dan Al-Muta'al. Semuanya dengan makna yang maha tinggi atau yang paling tinggi. Sifat yang paling tinggi bagi Allah Azza wa Jalla diterangkan dalam banyak ayat. Di antaranya ayat kursi. Al-Baqarah 255 di akhir ayat itu menyatakan wa huwal aliyyul azim, dan dia Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi dan maha agung. Juga dalam surah Al-Hajj ayat 62 Allah berfirman wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Dalam surah Al-A'la ayat yang pertama disebut dengan sebutan Al-A'la. Allah berfirman, Sabbihisma Rabbikal A'la. Dan bertasbihlah atau sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi. Dalam surah Al-Lail ayat yang ke-20, Illa batigha'a wajhi Rabbihil A'la. Jadi orang mukmin tidak melakukan perbuatan baik apapun, tidak ada perbuatan baik orang lain yang harus dibalas, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali semua perbuatan baiknya itu hanya untuk memperoleh wajah Rabbnya yang paling tinggi. Ar-Ra'du ayat 9 juga menyatakan alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah itu yang paling mengetahui, yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata, dia maha besar dan maha tinggi. Jadi banyak ayat yang menjelaskan Allah maha tinggi atau Allah paling tinggi. Ayat-ayat tadi menjelaskan bahwa nama Allah yang paling tinggi menunjukkan ketinggian Allah secara mutlak dari berbagai macam aspek. Pertama, dia tinggi dalam hal zat. Artinya Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluknya. Istiwa tegak di atas seluruh makhluknya dengan makna tegak yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, Ar-Rahmanu alal arshishtawa. Allah yang maha rahman istiwa di atas ars. Ini informasi dari Allah. Juga dalam surah Al-A'raf ayat 54, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, kemudian Allah istiwa di atas ars. Makna istiwa adalah ala wartafa alaihi uluwan yaliku bijalalihi wa kamalihi wa azamatihi subhanah. Artinya, dia naik tinggi, naik di atas ars tersebut dengan ketinggian yang layak bagi kemuliaan, kesempurnaan, dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Tinggi dalam hal zat. Seluruh makhluk itu ada di bawahnya. Dan makhluk yang tinggi ada di atas kita adalah langit. Langit pertama, kedua sampai ketujuh. Di atasnya ada Sidratul Muntaha. Di atasnya lagi dan yang paling tinggi ada Arsy Allah. Di atas Arsy Allah tidak ada makhluk apapun. Arsy itu makhluk terbesar dan tertinggi. Allah istiwa di atas Arsy, tinggi di atas seluruh makhluknya. Ba'inun min khalqih wa la yahtaju ila kulli syai'in min makhluqatihi. Wa huwa ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu terpisah dari makhluknya, tidak nempel di atas Arsy. Dan tidak membutuhkan sesuatu pun dari alam ini. Makanya disebut Allah itu ghaniyun anil alamin, ghani. Ghani itu tidak butuh dari seluruh alam ini. Nah, itu pertama ketinggian dari aspek zat. Kedua, wa huwal aliyu uluwa qadar. Dia tinggi dari aspek kekuasaan. Allah itu kekuasaannya tertinggi, tidak ada yang menyamai bahkan yang mendekati. Wala yuqaribuha sifatu ahadin. Tak ada satu makhluk pun yang mendekati ketinggian dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bal la yatiqul ibad ayyuhitu bisifatin wahidatin min sifatih. Bahkan hamba-hamba yang manapun tidak akan mampu ilmunya menjangkau salah satu saja di antara sifat Allah. Contoh sifat Allah umpamanya mendengar. Bagaimana mendengarnya Allah? Hakikat dan kaifiatnya. Tak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Kita sebagai manusia tahu cara mendengarnya manusia. Makna mendengar, definisi mendengar adalah idrakus saut. Mampu menangkap suara. Itu mendengar. Cara mendengar kita dengan telinga ada gendang-gendangan di dalamnya itu yang membuat kita bisa mendengar. Lalu ada syaraf yang menghubungkan ke otak. Lalu kita memahami apa yang kita dengar. Bisa membedakan suara orang, suara binatang. Binatang juga ada kucing, ada anjing, ada ayam, ada burung. Berbeda, kita bisa membedakan. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara mendengarnya kelelawar. Bagaimana cara mendengarnya kucing umpamanya. Bagaimana cara mendengarnya burung. Bagaimana cara mendengarnya semut. Kita tidak tahu. Berbeda itu cara mendengarnya. Apalagi cara mendengar Allah yang jelas laisa kamitslihi syai'un, tak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ilmu manusia tidak mampu menjangkau hakikat dari sifat Allah walaupun hanya salah satu di antara sifat Allah. Apalagi sifat-sifat lain. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un. Sifat Allah tidak ada yang menyerupai. Tidak bisa dibandingkan, dikomparasikan. Tidak bisa dipermisalkan dan seterusnya, ya. Jadi yang kedua, Allah itu tinggi dalam hal kekuasaannya. Ketiga, Allah Azza wa Jalla juga tinggi dalam hal kedudukan, kemuliaan. Tak ada sesuatu pun yang bisa menyamai kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala ataupun kedudukannya. Nah, jadi banyak sekali dalil dengan berbagai macam cara menerangkan. Banyak juga penjelasan. Dan beragam juga faktor pendukung tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Sampai Al-Quran di dalamnya lebih dari 1000 dalil yang menunjukkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara beberapa ayat yang menunjukkan Allah itu ada di atas di tempat tertinggi di atas seluruh makhluknya. Pertama, penjelasan tentang Allah ada di atas seluruh hamba-hambanya. Baik hamba itu makhluk hidup seperti manusia, binatang, jin, malaikat, itu hamba-hamba Allah. Ataupun benda-benda mati. Kulluna laka abdun. Semua kami adalah hamba bagimu, ya Allah. Nah, Allah di atas hamba-hambanya berkuasa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dia berkuasa di atas seluruh hamba-hambanya. Para malaikat pun oleh Allah diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat itu takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Para malaikat ada di mana? Ada di mana-mana memang, tapi umumnya di langit. Umpamanya walahu man walahu aslama man fis samawati wa man fil, Islamlah kepada Allah semua yang ada di langit. Siapa? Para malaikat. Dan yang ada di bumi. Malaikat ada di langit di atas kita. Para malaikat oleh Allah dikatakan mereka takut kepada Allah yang ada di atas mereka, di atas para malaikat. Sampai hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ada seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam namanya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi sahabat yang kesolehannya itu luar biasa, kematian Sa'ad bin Mu'adz membuat arsy Allah berguncang. Ketika Sa'ad meninggal, Nabi SAW menyatakan kematian Sa'ad membuat arsy Allah berguncang, seluruh 7 pintu langit dibuka dan para malaikat bersolawat kepada Sa'ad bin Mu'adz. Nah, salah satu keistimewaan Sa'ad bin Mu'adz adalah menetapkan hukuman bagi Yahudi Bani Quraidah. Ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, Bani Quraidah yang tadinya mengadakan perjanjian damai dengan Nabi dan kaum muslimin untuk tidak saling memerangi, untuk saling membantu, siapapun yang diserang harus dibantu. Pada waktu perang Khandaq atau perang Ahzab, dua nama untuk satu jenis perang. Disebut perang Khandaq karena Nabi SAW saat itu membuat khandaq di sekeliling Madinah. Khandaq itu parit. Disebut perang Ahzab karena musuh adalah Ahzab. Ahzab itu terdiri dari beberapa suku yang bergabung menjadi satu. Lebih dari 10.000 pasukan menggempur Nabi SAW yang hanya berjumlah 3.000 orang. Nah, hanya di daerah yang didiami oleh Bani Quraidah itu tidak dibuatkan parit. Karena dijaga oleh Bani Quraidah. Musuh enggak bisa lewat ke sana. Berkhianat. Musuh dibiarkan lewat ke sana. Setelah perang usai oleh Nabi SAW, kata orang Sunda mah diontrog atau dijorag, didatangi. Mereka pasrah. Mereka merasa salah, siap dihukum. Tapi mereka minta yang menetapkan hukuman bukan Nabi SAW. Baik, siapa? Ternyata mereka menunjuk Sa'ad bin Mu'adz. Karena sesama Yahudi pasti ada empatinya, ada simpatinya. Apa yang terjadi? Sa'ad bin Mu'adz menetapkan seluruh laki-lakinya dibunuh. Laki-laki Bani Quraidah dibunuh. Hartanya diambil. Dikuasai, diberikan kepada Nabi dan kaum muslimin. Wanita-wanitanya menjadi tawanan-tawanan, menjadi hamba sahaya. Anak-anaknya dibiarkan. Terkejut mereka. Tapi karena kesepakatan, ya apa boleh buat. Apa kata Nabi SAW, beliau berkomentar terhadap keputusan Sa'ad bin Mu'adz, laqad hakamta fihim bihukmillahi alladhi hakama bihi fawqa sab'is samawat. Hai Sa'ad, engkau telah menetapkan hukuman tentang mereka dengan hukum Allah yang menetapkan hukuman itu di atas lapis tujuh lapis langit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Al-Bazzar, Imam Al-Hakim dan yang lain-lainnya. Dan hadis ini dihasankan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Jadi semua dalil tadi baik ayat maupun hadis menunjukkan ketinggian Allah dari segi zat. Menunjukkan Allah ada di atas seluruh hamba-Nya, di atas langit. Kedua, keberadaan Allah di atas ditunjukkan dengan penjelasan semua urusan, baik doa, para malaikat, amal soleh, itu semua diangkat ke Allah. Diangkat pasti ke atas, nggak mungkin diangkat ke pinggir atau ke bawah. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 5, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi. Para malaikat mengurus seluruh urusan dari langit ke bumi, kemudian mereka naik menuju Allah. Kalau naik ke mana? Ya naik mah di mana-mana juga ke atas. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 3 dan ayat 4 Allah menyatakan minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Kata Allah, minallahi dzil ma'arij. Al-Quran ini turun dari Allah yang dzil ma'arij, memiliki tempat-tempat yang tinggi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat dan malaikat Jibril naik ke atas Allah. Naik menuju Allah. Kalau naik berarti mengarah ke atas. Karena memang Allahnya ada di atas. Termasuk doa, amal soleh, itu kan dilaporkan, dicatat oleh malaikat, kemudian dilaporkan kepada Allah. Ketika diterangkan melaporkan, semuanya dikatakan naik ke atas. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir ayat yang ke-10. Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Naiklah kepada Allah semua al-kalimut tayyib. Maksud al-kalimut tayyib itu doa dan zikir semuanya ke Allah. Naik. Dia katakan naik. Wal amalus salihu yarfa'uh, dan semua amal soleh diangkat ke Allah. Diangkat ke mana? Ya ke atas. Menunjukkan Allah ada di atas. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man tasaddaqa bi addi thamratin min kasabin tayyibin wa la yas'alu ila Allah ila tayyib fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminih thumma yurabbiha li sahibihi li sahibiha kama yurabbi ahadukum falwahu hatta takuna mithlal jabal. Siapa orang yang bersedekah yang sebanding dengan sebutir kurma tapi diperoleh dari hasil yang baik? Sebutir kurma itu beli dari harta yang halal, atau umpamanya menanam sendiri, atau dengan cara yang lain, atau hadiah. Orang memberi hadiah kepada kita, kita terima, itu halal. Siapa orang yang bersedekah dengan sebutir kurma yang di ambil dari hasil usaha yang baik, karena tidak akan naik ke atas, naik ke Allah kecuali hanya yang baik-baik. Kalau hasil nyolong, hasil nyuri, hasil nipu gitu ya, maka tidak akan diterima. Maka siapa orang yang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil yang baik, fa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya, thumma yurabbiha li sahibih. Lalu Allah akan mengembangkannya, menumbuhkannya bagi orang yang melakukannya, sebagaimana salah seorang di antara kalian menumbuhkan, mengembangkan benih. Ketika ditanam, bagaimana agar tumbuh dan berkembang? Dipelihara, dijaga, disiram, diberi pupuk, dibersihkan dari benalu, dari hal-hal yang bisa menghalanginya, sampai sebesar gunung. Kalaupun korma, tidak akan sebesar gunung. Tapi sedekah yang diberikan oleh seorang berupa sebutir kurma dari hasil yang baik, Allah tumbuhkan sampai sebesar gunung. Hadis ini menyatakan la yas'alu ilallahi illa thayyib. Tidak akan naik ke Allah kecuali dari hasil yang baik-baik. Selain itu, ada makhluk lain selain malaikat. Kalau tadi malaikat naik ke Allah, ke atas. Ada lagi makhluk selain malaikat, selain doa, selain zikir, selain amal soleh, selain sedekah. Makhluk real nyata, orang yang diangkat ke Allah Azza wa Jalla. Dan kata-kata diangkat ini menunjukkan ke atas. Karena memang Allahnya ada di atas. Contohnya siapa? Contohnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kata Allah, wama qataluhu wama salabuhu wama salabuhu wama qataluhu. Mereka itu tidak membunuh Nabi Isa, tidak juga menyalibnya. Allah katakan bal rafa'ahu Allahu ilaih, akan tetapi Allah mengangkatnya ke arah dirinya. Allah mengangkat Nabi Isa ke arah Allah Azza wa Jalla. Ke atas. Kalau mengangkat pasti ke atas. Itu An-Nisa ayat 158. Makanya dipertegas dalam Ali Imran ayat 3, ayat 55. Inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Aku mewafatkanmu hai Isa dan mengangkatmu kepada ke arah diriku. Yang dimaksud mewafatkan di dalam ayat ini ada dua pemahaman. Pertama, wafat sugro, yang kedua wafat kubro. Dan ayat ini tidak berarti Nabi Isa sudah meninggal. Ini ayatnya inni mutawaffika. Aku mewafatkanmu hai Isa. Nah, ini ada dua makna. Makna yang pertama wafat sugro. Wafat sugro itu disebut dengan sebutan atau kata kita artinya wafat kecil. Wafat kecil itu ditujukan kepada orang yang tidur atau pingsan atau yang sejenis itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ketika menerangkan orang yang sedang tidur. Orang yang sedang tidur. Orang yang tidur oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan sebutan wafat. Oleh karena itulah, dalam hadis dikatakan bukan hanya wafat tapi mati. Ketika umpamanya kita tidur, doa apa yang kita baca? Bismika Allahumma amutu ahya. Ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Mati yang dimaksud di sana tidur. Hidup di sana maksudnya bangun dari tidur. Disebut mati kecil atau wafat kecil. Ketika bangun dari tidur, apa yang kita baca doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali aku setelah dia mematikan aku. Dan hanya kepada dia kita semua akan kembali. Yang dimaksud dia menghidupkan kembali aku itu membangunkan. Setelah dia mematikan artinya setelah menidurkan. Oleh karena itu, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, aku mewafatkanmu hai Isa dan mengangkatmu kepada diriku, bukan mati wafat besar, terputusnya ruh dan jasad dan terputusnya hubungan, terpisahnya ruh dan jasad dan terputusnya hubungan, bukan. Itu mati besar, tapi kalau itu mati kecil. Itu yang terjadi pada Nabi Isa alaihi salatu wasalam sekarang. Oleh karena itulah maka di akhir zaman nanti Allah turunkan lagi Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Salah satu misi besar yang dibawanya adalah membunuh Dajjal. Kemudian setelah itu menegakkan Quran Sunnah. Jadi Nabi Isa pun diangkat oleh Allah ke langit. Ke arah dirinya. Kata-kata mengangkat ini menunjukkan Allah di atas. Dalil lain yang menunjukkan bahwa Allah ada di atas adalah penjelasan tentang diturunkannya kitab. Termasuk Al-Quran kitab, Taurat, Zabur, dan Injil, serta Al-Quran. Diturunkan. Kalau turun berarti dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Quran atau seluruh kitab itu berasal dari Allah. Diturunkan kepada hamba-hambanya yang terpilih di alam dunia dari kalangan para nabi dan para rasul. Nah, di bawah. Turun dari atas ke bawah. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 1, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Diturunkan kitab dari Allah yang maha aziz dan maha hakim. Dalam surah As-Sajdah ayat 2 dikatakan, Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Diturunkan kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya dari Rabbul alamin. Kalau diturunkan pasti dari mana? Dari atas ke bawah. Quran dari Allah diturunkan. Berarti dari atas ke mana? Ke bawah. Ke muka bumi. Kepada nabi dan para rasulnya. Selain itu Allah pun dalam Al-Quran secara tegas menyatakan Allah ada di atas langit. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat dari Al-Quran, di antaranya surah Al-Mulk, ayat 16 dan ayat 17. Amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa'idha hiya tamur? Am amintum man fis sama'i ay yursila alaikum hasiba? Fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kalian aman terhadap, merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Bahwa Allah itu akan memamblaskan kalian ke muka bumi. Terus apakah kalian merasa aman terhadap Allah ada yang ada di langit? Bahwa Allah itu tidak akan mengutus, mengirim angin yang dahsyat kepada kalian. Ayat ini secara jelas menyatakan Allah berada di atas langit. Ditunjang dengan banyak hadis. Salah satunya hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam. Bahwa Nabi alaihi salatu wasalam, Muawiyah ini mau membebaskan salah satu di antara hamba sahaya. Tapi bingung yang mana? Meminta bantuan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, yang mana? Nabi sallallahu alaihi wasalam mendatangi seorang jariah. Jadi itu hamba sahaya wanita. Ditanya, aina Allah, di mana Allah? Hamba sahaya wanita itu menjawab, fis sama, Allah ada di langit. Terus beliau bertanya, man ana, lalu aku ini siapa? Dia menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Mendengar jawaban itu Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan a'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena dia mukminah. Keimanan seorang hanya dilihat dari dua hal, di mana Allah dan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah pertanyaan itu dijawab dengan benar, Allah ada di langit, benar. Engkau adalah Rasulullah, benar. Ah, mukmin dia, bebaskan. Juga dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Ammar radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang penyayang akan disayangi lagi oleh Allah yang Maha Penyayang. Urang teh kedah nyaahan ka papada manusia, maka Allah bakal mikanyaah ka urang. Ta eta bahasa keren nama. Kita harus menyayangi sesama manusia, maka Allah yang Maha Penyayang akan menyayangi kita. Ar-Rahimuna yarhamuhum Rahman. Para penyayang itu akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ard. Maka sayangi orang-orang yang ada di muka bumi. Yarhamukum man fis sama. Maka kalian akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Sayangi semua makhluk yang ada di bumi, maka Allah yang ada di langit akan menyayangi kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Perbuatan kita menyayangi, kita akan disayangi oleh Allah. Makanya kalau kita membenci orang lain, dengki, curiga kepada orang lain, Allah akan membenci kita. Akan mendengki kita. Apalagi yang kita benci itu karena agamanya. Agamanya umpamanya menyampaikan agama Allah, lalu kita benci hanya karena kita sering tersindir. Benci, marah, baud, umpamanya memusuhi. Memusuhi karena menyebarkan agama Allah. Ya pasti Allah akan lebih membenci lagi orang itu. Juga yang menjadi dalil bahwa Allah ada di atas langit adalah diangkatnya, ditengadahkannya tangan-tangan kita ketika meminta kepada Allah. Memintanya ke arah atas. Tahu bahwa yang dimintai itu ada di atas. Dan ini sering diucapkan tanpa sadar oleh banyak orang, ya, bahwa semuanya tergantung yang di atas. Siapa yang dimaksud di atas? Allah. Itu benar. Termasuk kita menengadahkan tangan ketika berdoa meminta, mengarahkan kedua tangan kita ke atas. Karena tahu yang diminta itu ada di atas. Dan ini dikukuhkan, dikuatkan oleh Nabi SAW berdasarkan wahyu. Berkata Rasul SAW, innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatin. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu dan Maha Dermawan. Allah malu apabila ada seseorang yang mengangkat, menengadahkan kedua tangannya ke atas, lalu oleh Allah ditolak, tidak diterima itu doanya. Malu kalau Allah menolak doa orang-orang yang sudah menadahkan dua tangan ke atas. Sampai dalam salah satu hadis tentang orang yang berdoa kepada Allah dengan memenuhi persyaratan diterimanya doa, tapi doa itu ditolak hanya karena orang itu memakan makanan yang haram atau pakaian yang haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seorang lelaki, rajulun aghbaru as'asa yamuddu yadayhi ila sama yaqulu ya rab ya rab. Orang itu yutilus safar, banyak melakukan safar, dan safar termasuk salah satu faktor dikabulkannya doa. Terus as i akbar, dia itu dekil dan kucel, dekil and kucel. Terus yamudu yadaihi ila sama, menengadahkan kedua tangannya ke langit. Terus berkata, ya Rab, mengulang-ulang doanya. Tapi dikatakan, fatu'amuhu haramun, wa syarabuhu haramun, wa libasuhu haramun, wa ghadiyabur haram, fa'anna yustajabulah. Akan tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, konsumsinya haram. Bagaimana mungkin akan dikabulkan? Jadi sebutkan beberapa faktor pendukung dikabulkannya doa. Dia safar, dia menderita dekil dan kucel, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Dan mengulang-ulang doanya. Tapi tetap ditolak hanya karena barang haram. Menunjukkan ditengadahkannya dua tangan ke atas menunjukkan Allah ada di atas. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menengadahkan kepalanya ke langit sambil menunjukkan telunjuknya ke langit meminta Allah mempersaksikan apa yang sudah dilakukannya. Dan itu menunjukkan Allah ada di langit sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah beliau menyatakan wa antum tus'aluna anni fama antum qailun, kalian akan ditanya tentang aku, bagaimana jawaban kalian kepada Allah ketika ditanya tentang aku. Dijawab oleh para sahabat, nashhadu annaka qad balagta wa addaita wa nasahta, kami akan bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan kewajibanmu dan telah memberikan nasihat kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan telunjuk yang diangkat ke arah langit lalu berseru Allahumma syhad sambil mengadahkan matanya ke langit. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan tiga kali. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Menunjukkan Allahumma syhad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Jadi itu menunjukkan Allah yang diseru oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu ada di mana? Di atas langit. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil? Ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ke arah mana beliau pergi? Ke arah langit. Namanya juga Mi'raj. Mi'raj itu apa artinya? Isra itu artinya diberjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu horizontal sifatnya ya, mendatar. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Isra diberjalankan. Bukan berjalan kaki, tetap pakai buruk. Dalam sekejap sudah sampai. Mi'raj itu dinaikkan. Allah Rasulullah SAW dinaikkan. Kemana? Ke arah Allah Azza wa Jalla. Kemana? Ke atas. Nah, sampai banyak kisah ketika peristiwa Mi'raj. Salah satunya adalah Nabi SAW diperintahkan untuk menunaikan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Lalu turun. Ketika sampai di level langit tertentu berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam berdialog. Lalu Musa menyuruh Nabi SAW kembali naik ke atas. Fayas'alu ila Rabbih. Beliau naik lagi ke atas ke Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta keringanan, diturunkan menjadi 45, menjadi 40, terus 35, 30, sampai akhirnya 5. Dan hadis ini dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Oleh karena itulah adanya peristiwa yang menjelaskan Nabi balik lagi naik ke atas, yas'adu ila rabbihi. Kemudian turun lagi kepada Nabi Musa, naik lagi terus menunjukkan di mana Allah ada di atas. Dan banyak lagi dalil-dalil lain yang menjelaskan bahwa keberadaan Allah ada di atas secara zat. Di mana di atasnya? Di atas langit. Bukan di langitnya menempati langit, bukan. Di mana? Di atas aras. Bukan menempati arasnya, tapi di atasnya lagi. Kalau begitu Allah butuh aras? Enggak. Sebagaimana awan berada di atas gunung, apakah awan itu butuh gunung? Enggak. Menempel di gunung? Tidak. Oh, kalau Allah ada di atas aras, berarti arasnya lebih besar dong dari Allah. Ya tidak tuh. Gunung itu, awan itu berada di atas gunung. Apakah berarti gunungnya pasti lebih besar? Tidak. awannya jauh lebih besar daripada gunung. Kalau kita di sini hanya ada dua musim, musim kemarau dan musim hujan, awan itu tidak begitu banyak menghalangi tanah kita. Tapi di negara-negara yang mengalami empat musim, daerah utara atau daerah selatan, di Eropa, di Amerika, di Asia Timur seperti Cina, Korea, Jepang, dan seterusnya, mengalami empat musim. Kalau musim dingin, winter namanya, ya dimulai dari bulan, mulai November, Desember, Januari, Februari. Itu beberapa puluh negara tertutup oleh awan tebal, matahari gak tembus. Jadi sepanjang hari, walaupun siang hari, kayak subuh di kita gitu. Gelap tetap, lampu itu nyala terus gitu ya. Matahari tidak tembus apa namanya sinarnya karena awan. Awannya apa namanya banyak sekali menutupi puluhan negara. Ini gunung. Awan ada di atas gunung. Apakah pasti gunungnya lebih besar daripada awan? Ya tidaklah. Makanya kalau orang menolak Allah istiwa di atas ars ditolak dengan alasan yang dangkal. Oh kalau begitu Allah butuh ars ya enggak. Oh kalau begitu Allah itu menempel di ars ya enggak. Oh kalau begitu arsnya lebih besar dari Allah ya enggak tuh. Seperti awan berada di atas gunung. Apakah awan itu menempel di gunung? Ya tidak. Menempati gunung? Tidak. Membutuhkan gunung? Tidak. Lebih besar daripada gunung? Iya, gunung lebih besar daripada awan? Tidak. Awan kadang-kadang lebih besar daripada gunung, bahkan daripada beberapa puluh negara, ya. Maka itu menunjukkan kedangkalan akal dia. Sehingga akalnya yang dangkal menolak istiwanya Allah di atas ars. Wajib kita yakin Allah istiwa di atas ars dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan cara istiwanya tidak ada yang sama dengan istiwa makhluk manapun di atas sesuatu yang lain. Allah istiwa di atas aras tidak berarti membutuhkan aras, tidak berarti menempel di aras, tidak berarti arasnya lebih besar dari Allah. Itu tidak benar sama sekali ya. Wajib meyakini Allah berada di atas aras, istiwa di sana, tidak membutuhkan aras, tidak menempel di aras, dan dengan istiwa, dengan makna yang layak bagi kemuliaan Allah, tapi laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah beberapa penjelasan tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut lagi ke berikutnya di Selasa yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab dan kepada Cepi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materinya di pagi hari ini, dan kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228662637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Irma di Padalarang. Ibu Irma di Padalarang. Silakan Ibu. Ini Ustaz, tadi kan Ustaz bilang safar. Kalau safar itu definisinya sejauh apa, dan safar itu kan perjalanan. Ini dalam rangka keagamaan atau misalkan kita piknik ke Jogja gitu atau ke Surabaya, itu termasuk dibilang safar juga atau bukan Ustaz? Baik. Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Irma di Padalarang, barakallahu fiik. Iya, safar bahasa kitanya, bahasa Sundanya nyaba. Bahasa Indonesia apa? Piknik? Ya enggak selalu. Nyaba itu untuk kepentingan yang minimalnya mubah. Minimalnya mubah. Baik untuk urusan akhirat termasuk untuk urusan dunia. maka ketika seorang safar untuk kepentingan dunia, contohnya umpamanya untuk berbisnis, keluar kota, atau bahkan keluar pulau atau keluar negeri untuk berbisnis, tugas dunia, atau untuk silaturahmi, atau bahkan untuk sekedar piknik dengan cara yang tidak diharamkan. Pikniknya bukan untuk dalam bentuk yang maksiat, bukan piknik ke pantai. Untuk apa? Untuk berenang di sana. Berenangnya enggak masalah. Yang masalah apanya? Banyak orat di sananya. Hampir telanjang orang-orang di sana, ya. Nah, jadi bukan untuk itu, tapi untuk sesuatu yang secara syar'i tidak dilarang, minimal hukumnya mubah. Maka itu sudah safar dan seluruh ketetapan safar berlaku. Seperti mengqasar salat atau berbuka saum ketika Ramadan, apalagi kalau kepentingan agama. Contoh kepentingan agama untuk haji dan umroh, atau untuk jihad fi sabilillah, atau untuk berdakwah, atau untuk mencari ilmu. Umpamanya ada daurah tuh 3 hari di luar negeri, di luar pulau, di luar kota untuk kepentingan agama, ya. Maka safar. Nah, sekarang batasan safar gimana? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan sehari semalam, ada yang menyatakan 3 hari 3 malam, ada yang menyatakan minimal 80 km perjalanan. Semuanya itu ijtihadiyah, tidak didasarkan kepada nas yang tegas. Adapun nas, ya, menyatakan bahwa Nabi SAW pernah diqasar hanya melakukan perjalanan sejauh 3 mil, sebagian ulama 3 farsakh. Karena Rasul SAW idza kharaja masirata 3 amyalin au farasikha shalla ruk'atain. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW apabila keluar dari kota Madinahnya, bukan dari rumah, dari kota Madinah, perbatasan kota Madinah, sejauh 3 mil atau 3 farsakh, maka beliau diqasar 2 rakaat. Nah, sejauh 3 mil atau 3 farsakh ini syak dari rawi, keraguan-raguan dari periwayat. Dia lupa apakah Nabi mengatakan 3 mil atau 3 farsakh. Dari sinilah kemudian para ulama berbeda pendapat. Kalau 3 farsakh berarti sekitar 80 km. Dan kalau dihitung waktu bisa sehari semalam, bisa 3 hari 3 malam. Tergantung apa berjalan kaki atau berkuda. Jadi penentuan 80 km, penentuan sehari semalam atau 3 hari 3 malam, pengembangan dari pemahaman hadis tadi. Oleh karena itulah maka lahir perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, ya. Nah, ada yang menyatakan 3 mil. Kalau 3 mil berarti 1 mil itu hampir 2 km. Ah, 3 mil itu kira-kira 1,8 km. Berarti sekitar 5,5 km dari perbatasan kota kita. Walhasil nas-nas hadis yang ada tidak menentukan jarak. Oleh karena itu berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau sebuah istilah syar'i tidak dijelaskan secara detail, secara rinci atau secara pasti oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka pengertian istilah syar'i tersebut dikembalikan kepada urf, kepada kesepakatan manusia di tempat kita hidup. Seperti umpamanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamu. Bagaimana cara memuliakan tamu? Tidak diterangkan oleh Quran dan Sunnah. Kembali ke kebiasaan masing-masing yang disepakati di daerah kita, dan itu bisa berbeda. Ya. Hendaklah kita ini memuliakan orang lain, membahagiakan orang lain. Bagaimana cara memuliakannya? Berbeda-beda setiap adat. Kalau daerah Timur Tengah memuliakan orang itu dengan cara dielus jenggotnya, ya, atau umpamanya dielus kepalanya, atau bahkan orang yang lebih muda mencium ubun-ubun orang yang lebih tua. Sekalipun umpamanya Tahu ya Syekh Ali Hasan Al-Athari hafizahullahu ta'ala. Beliau jangkung, kita pendek-pendek. Orang Indonesia yang tinggi 160-170 mau mencium kening orang yang tingginya di atas 180, jengkek juga tidak nepi, tidak apa? Tidak sampai, harus ngeluk tungkul ininya jengkek. Itu uruf cara memuliakan. Kembalikan ke uruf masing-masing. Bila istilah tersebut tidak diterangkan secara pasti, secara detail oleh syariat. Termasuk batasan safar. Tidak ada penjelasan. Kembali ke uruf. Oleh karena itu, kalau menurut uruf atau kesepakatan atau adat atau kebiasaan di tempat kita tinggal. Berangkat ke satu tempat itu sudah dianggap nyaba, kata orang Sunda Maya. Maka ya itu safar. Walaupun ada orang yang karena terbiasa setiap hari begitu, dia tidak merasa safar. Bukan per individu, tapi kesepakatan orang. Umpamanya, orang Bandung ke Cianjur, apakah safar apa tidak? Lihat, kalau orang Bandung, umumnya orang Bandung ya, bukan orang Bandung yang kerja Cianjur tiap hari PP, bukan. Orang Bandung, kalau berangkat ke Cianjur itu disebut nyaba apa tidak? Kemana? Nyaba. Kemana? Cianjur. Wah, berarti itu sudah safar itu. Maka berlaku kepentingan apa semua hukum-hukum safar. Nah, termasuk yang ditanyakan Bu Irma tadi, kalau umpah ke Jogja dalam rangka piknik, dalam rangka studi tour atau yang sejenisnya. Lihat hukum pikniknya itu. Apakah diharamkan atau secara syar'i atau tidak. Kalau tidak diharamkan, mubah, boleh. Itu namanya safar. Berlaku seluruh hukum-hukum safar. Walaupun untuk kepentingan dunia, untuk bisnis, untuk dagang. Kecuali kalau diyakini, diniatkan untuk maksiat, maka tidak boleh umpamanya. Kenapa ke Jogja? Mau merampok di sana. Kenapa tidak di Bandung? Di Bandung banyak yang kenal. Kalau umpamanya ketahuan, walaupun kabur, sudah si Anu tuh tahu saya kenal. Kalau di Jogja, enggak ada yang kenal saya. Ketahuan bisa kabur, enggak ada yang bisa mengidentifikasi wajahnya. Aman. Makanya perampok ke sana. Itu enggak safar karena untuk apa? Untuk maksiat. Nah, umpamanya wanita-wanita yang nakal, ya, perempuan-perempuan nakal. Menjual dirinya rata-rata tidak di kota sendiri ya. Khawatir nanti tetangganya yang datang atau saudaranya. Makanya pergi ke luar kota, rata-rata katanya dari luar kota, ya. Untuk apa? Untuk itu. Maka walaupun jauh luar kota tidak safar. Karena apa? Karena untuk kepentingan dosa dan maksiat. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ustaz, atas jawabannya kita kembali ke penanya melalui line telepon di nomor 0228-686-2637. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Iqbal, Ustaz. Pak Iqbal, mangga. Muhammad Toha. Ya. Ingin bertanya, kalau kita hubungkan dengan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bahwa Allah itu dekat. Terus juga ada hadis wallahu alam yang disebutkan dekat dengan urat leher. Itu bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal di Muhammad Doha, barakallahu fiik. Kedua dalil yang dikemukakan oleh Pak Iqbal tadi, dua-duanya ayat, bukan hadis ya. Ayat yang pertama surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepada tentang Aku, jawab Aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa setiap orang-orang yang berdoa kepadaku ketika dia berdoa. Yang kedua juga bukan hadis tapi ayat. Bahwa Allah itu lebih dekat daripada apa? Urat leher. Allah menyatakan, "Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Itu surah Qaf. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat lehernya sendiri. Kedua-duanya ayat. Apakah kedua ayat ini bertentangan dengan penjelasan tadi bahwa Allah itu di atas arsy? Kalau di atas arsy berarti secara jarak menurut pandangan kita apa? Jauh sekali gitu ya. Langit pertamanya jauh, enggak kejangkau sama kita. Apalagi di atas langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, apalagi arsy. Menurut kita jauh. Nah, lalu kenapa Allah menyatakan dekat? Kita menganggap Allah jauh itu menurut sudut pandang kita yang kecil. Tapi Allah memandang kita menurut sudut pandang Allah, penglihatan Allah amat sangat dekat. Diterangkan dalam surah Al-Ma'arij, innahum yarawnahu ba'ida wa nahnu qariba. Mereka memandang bahwa Allah itu jauh, kami memandang dekat sekali gitu ya. Sebagai ilustrasi begini. Sebagai satu ilustrasi. Ada semut. Ukuran kita dengan semut bagaimana? Oh, jauh ya. Ribuan kali lipat kita gedenya. Ini ada meja saya ukuran berapa? 70 meter. 70 cm. Ada semut di ujung sana. Menurut sudut pandang semut, saya yang berada 1 meter dari itu jauh. Gitu ya, harus jalan. Menurut saya semut dekat, ditekek sekali mejrel, kan gitu ya. Itu sebagai ilustrasi. Padahal perbandingan semut dengan saya itu tidak ada apa-apa dibanding perbandingan kita dengan Allah. Allah itu akbar, Allah itu terbesar dari segi zat. Nanti Allah Maha Besar ini akan kita bahas di hari Selasa yang akan datang, Al-Kabir dan Al-Azim. Jadi, kita memandang Allah jauh dari segi jarak. Allah memandang kita dekat. Ya. Oleh karena itulah Allah menyatakan, kalau hambaku ditanya tentang aku, jawab, aku dekat. Menurut pandangan Allah ke kita, kita dekat. Walaupun umpah Allah istiwa di atas arsy, tapi semua yang terjadi di muka bumi itu, Allah ketahui secara rinci seolah-olah Allah itu dekat dengan kita. Menurut Allah bukan seolah-olah, Allah dekat dengan kita. Walaupun kita memandangnya amat sangat jauh. Allah menyatakan, وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا. Allah itu menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Lalu Allah istiwa di atas arsy. Walaupun Allah istiwa di atas arsy, Allah mengetahui apa yang keluar dari tanah dan apa yang masuk ke tanah, apa yang turun dari langit dan apa yang langit yang naik ke langit, dan Allah selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Jadi makna dekat memang Allah dekat dengan kita menurut sudut pandangan Allah Subhanahu wa taala sendiri secara zat. Adapun secara perasaan kita. Jangankan kepada Allah atau kepada sama manusia, anak kita ada di luar kota bahkan di luar negeri, tapi terasa anak kita ini selalu ada di hati kita. Selalu ada di pikiran kita, terbayang gitu kan, mendoakan, seperti itulah. Apalagi ada visi video call umpamanya, walaupun kita di sini, anak kita di luar negeri, terasa dekat, dielus-elus, ditaplokin karena dada gitu ya. Secara perasaan dekat, secara fisik jauh. Kita kepada Allah secara fisik jauh, perasaan dekat. Allah kepada kita secara fisik atau sangat-sangat-sangat dekat, walaupun secara perasaan tergantung orang ini. Kalau orang ini durhaka, ya jauh lah. Kita umpamanya ada di sebelah kiri kita, enggak kenal. Secara fisik dekat, tapi secara psihis jauh kan, enggak kenal, cuek, masing-masing main HP, enggak kenal gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi Allah dekat dengan kita. Dari dua aspek. Aspek fisik, aspek psikis. Aspek fisik memang Allah dekat dengan kita secara zat menurut Allah Azza wa Jalla. Walaupun menurut kita Allah di atas arsy sangat jauh. Kedua, secara psikis Allah dekat ada di hati kita apabila kita sedang merindukannya karena sedang memuncaknya iman. Namanya selalu disebut, selalu teringat, terbayang kekuasaannya. Oleh karena itulah maka Allah serasa dekat dengan kita. Ya, demikian Pak Iqbal, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, terima kasih Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari Bapak Taufik di Selacau. Beliau bertanya, ada orang yang berdalil innallaha kibala wajhihi. Rasulullah melarang orang yang sedang sholat meludah ke depan. Katanya itu teh dalil bahwa Allah ada di mana-mana. Bagaimana membantah atau menjawab orang yang berkata seperti itu? Iya. Barakallahu fik. Innallaha qibala wajhihi. Maksudnya Allah itu berada di arah depannya ketika sholat. Di arah depannya. Qibala itu maksudnya di arah, ya. Umpama seperti qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukanlah kau menghadapkan wajahmu ke barat atau ke qibala itu ke arah. Oleh karena itu ketika kita munajat kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh meludah ke arah depan. Karena kita sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti ya Allah ada di mana-mana. Kalau Allah ada di mana-mana, itu bibit buit lahirnya akidah wihdatul wujud. Wihdatul wujud itu Allah manunggal menyatu di setiap makhluk. Yang mencetuskan sudah dihukum mati oleh berdasarkan fatwa para ulama, namanya Al-Hallaj. Karena amat sangat berbahaya. Allah ada di pohon, Allah ada di batu, Allah ada di mana-mana. Sehingga menyembah kemana-mana pun boleh. Karena Allah ada di mana-mana. Nah, itu yang pertama. Allah ada di WC? Ada, karena Allah ada di mana-mana. Allah ada dalam diri kita. Allah, karena Allah manunggal. Menyatu dengan kita. Jadi keyakinan Allah ada di mana-mana adalah penjabaran dari wihdatul wujud. Sebuah keyakinan yang sesat yang pencetusnya sejak zaman dahulu sudah dihukum berdasarkan fatwa para ulama. Karena berbahayanya, ya. Karena berbahaya apabila dibiarkan. Dari keyakinan wihdatul wujud lahir keyakinan Allah ada di mana-mana, ya. Nah, adapun ayat yang menyatakan tadi Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa huwa ma'ahum aynama kanu. Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada. Dijelaskan oleh para ulama ma'iyatullah dalam ayat ini. Maksud ma'iyatullah menyertainya Allah dalam ayat ini ada dua. Pertama ma'iyah amah, kedua ma'iyah khasah. Ma'iyah ammah, ini Allah menyertai seluruh makhluk secara umum. Dalam arti apa? Dalam arti mengetahui, melihat, mengawasi. Dan ini bukan ta'wil. Ini adalah pemahaman yang difahami dalam berbagai macam bahasa. Ya, seperti contoh begini. Kita di malam purnama ada di Bandung, lihat ke atas ada bulan. Kemudian kita berangkat ke Jakarta, lihat ke atas ada bulan. Kita pergi ke Surabaya, lihat di atas ada bulan. Lalu kita katakan bulan selalu menyertai kita kemanapun kita berada. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Itu pemahaman yang difahami dalam semua bahasa. Apakah maknanya bulan itu ada di mana-mana? Tidak. Bulannya tetap di atas, satu. Tidak berarti banyak, tidak berarti menempati seluruh tempat. Oleh karena itulah maka makna bulan ada di mana-mana. Artinya cahaya bulan selalu sampai kepada kita. Dan kita bisa melihatnya dimanapun kita berada. Ya. Oleh karena itulah maka kalau ini terfahami ketika bulan, terhadap bulan malam purnama, bahwa perkataan bulan ada di mana-mana itu artinya bulannya ada tetap di atas. Tapi cahayanya sampai ke kita. Dan ini terpahami dalam semua bahasa. Maka Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada, bukan berarti Allah ada di mana-mana. Allah jadi atas ars. Tapi pengawasan Allah, ilmu Allah, pengetahuan Allah tentang kita, bahkan menyangkut hati kita, Allah tahu, Allah mengawasi. Makanya tadi dikatakan Allah istiwa di atas ars, ya'lamu ma yarijul ardi wa ma yariju fil ardi wa ma ya'ruju minha. Allah, walaupun Allahnya di atas aras, Allah tahu apa yang masuk ke tanah, apa yang keluar dari tanah. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Apa yang naik, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Allah semua tahu. Nah, ini makna Allah ada di mana-mana, pengetahuan Allah, ilmu Allah, pengawasan Allah sampai ke seluruh makhluk, dimanapun makhluk berada, kapanpun, sedang apapun. Nah, itu yang disebut dengan ma'iyah amah. Orang kafir, setan, iblis, benda mati, semuanya dilihat oleh Allah. Allah menyertai mereka. Adapun ma'iyah yang kedua, ma'iyah khosoh. Ma'iyah dengan makna khusus artinya melindungi. Artinya membantu, menolong. Seperti innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang yang sabar. Allah menyertai orang bertakwa. Allah menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan. Menyertai di sini adalah menolong, menguatkan, membantu, melindungi. Ya, nah, ini makna penyertaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah ada di mana-mana. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Baik, penanyaan terakhir atau pertanyaan terakhir kita angkat dari pesan singkat saja Ustaz. Ya. Ada yang bertanya, assalamualaikum. Mau bertanya, boleh tidak mengikuti acara-acara seperti motivasi terapi dengan hipnotis atau hipnoterapi? Silakan, Ustaz. Barakallahu fiik. Terus terang saya belum tahu metodologi atau cara kerja terapi ini. Intinya begini. Kalau terapi apapun jenisnya termasuk hipnoterapi menggunakan bantuan dari jin atau yang mereka sebut dengan sugesti, tetapi ada unsur sihir. Ada keterlibatan setan dari kalangan bangsa jin. Maka itu sejenis sihir, maka tidak boleh, haram hukumnya. Tetap mata saya tak tidur. Tidur. Semua yang dikatakan oleh si penghipnotis ini dilakukan sememalukan apapun ya, setidak masuk akal apapun dilakukan. Kalau ini umpamanya ada bantuan jin, maka itu sihir, maka itu tidak boleh ya. Adapun kalau itu sugesti yang memang tidak ada unsur bantuan jin, tidak ada unsur sihir yang terlibat di dalamnya, dan tidak ada madarat yang ditimbulkannya, maka boleh insya Allah. Ya, saya tidak tahu apakah hipnoterapi ini mengandung unsur sihir ataukah tidak, saya belum mengetahuinya dan belum bertanya kepada para ahli hipnotis ya. Apakah ada unsur rekayasa? Mungkin dia itu kawannya, ya. Tatap mata saya, tok, gitu ya. Tidur. Lakukan sebenarnya. Padahal dia sudah kong kali kong di belakangnya, ya. Pura-pura di hadapan penonton. Siapa yang mau jadi, apa? Jadi apa namanya? Jadi contoh, sukarelawan. Cung. Nama Anda siapa? Padahal kok sudah kenal. Ada yang begitu, ya. Kalau begitu, haram karena menipu orang, ya. Memberikan hiburan dan dengan cara menipu manusia. Maka itu sulap sihir, musta'wadah namanya. Sulap itu musta'wadah termasuk nau' min anwa'i sihir. Itu tidak boleh. Karena mengandung unsur kebohongan. Nah kemudian para ulama menjelaskan apakah sihir itu kufur atau tidak. Maka Imam Syafi'i menyatakan, arini sihrak. Coba perlihatkan sihirmu. Kalau di dalamnya ada unsur permintaan kepada selain Allah, maka syirik kufur. Tapi kalau hanya tipuan-tipuan seperti musta'wadzah atau sulap, sihirnya itu hanya merupakan sulap, tipuan manusia dengan alat tertentu, maka tidak sampai kepada kufur, tapi tetap diharamkan secara syar'i. Ya, ya cukup ya. Sampai di sini, insya Allah kita jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.